Cut to Cut Studio dengan bangga mempersembahkan. Pelangi di atas gelagah wangi. Sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia. Sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu, Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kanker murka. Kita hancurkan Majapahit. Gelagahwangi, naskah karya S. Tijal, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Hari Yoko. Dalam episode awal ini, dengan judul Ilmu Rigma Siri. Pendapat Woro Kembang Sore memang ada benarnya. Mpu Janardana, seorang laki-laki yang sudah dewasa, sangat matang pengalaman hidupnya dan pendiam. Dia juga sangat pandai menyembunyikan perasaan dan sangat rapat jika menyimpan rahasia pribadinya. Walaupun di depan Kembang Sore, dia menyangkal telah jatuh hati pada seorang gadis. Tapi diam-diam hati kecilnya membenarkannya. Rupanya Kembang Sore mengawasiku. Dia tahu hatiku sedang rusuh. Memang benar, hatiku sedang rusuh. Entahlah mengapa begitu. Beberapa hari ini aku selalu gelisah. Sering kali pada saat tidur kutanyakan pada diriku sendiri, apa sebenarnya yang kucari dalam hidup ini? Apakah sekarang aku sudah cukup merasa bahagia dengan padepokan Antahpura dan cantrik-cantriknya? Mungkin. Tapi mungkin masih ada yang kurang. Apa itu? Aku sendiri tidak tahu. Seorang gadis? Seorang pendamping hidup? Seorang istri? Apakah usiaku tidak terlalu tua untuk berkecimpung dalam hal ulah asmara? Mungkin tidak. Kata pepatah, cinta tidak pernah datang terlambat. Tapi apakah aku sedang mencintai seseorang? Inilah pertanyaan yang harus kujawab. Tapi bagaimana menjawabnya? di mana harus ku cari jawaban itu? Sebenarnya Empu Janardana di pagi yang cerah itu tidak mempunyai rencana apapun. Dia hanya ingin mengawasi para cantriknya bekerja sesuai pembagian tugasnya masing-masing. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja dia sudah duduk di atas punggung kudanya. Sebentar kemudian, dia sudah meninggalkan tapal batas desa Antahpura. Dia terus berkuda ke arah selatan, menyusuri daerah perbukitan. Empu Janardana terkejut. Dia segera mengamati suasana sekitarnya. Dia tidak tahu mengapa sampai berkuda sejauh itu. Dan dia juga tidak menyadari bahwa Sang Hyang Bagaskara sudah hampir ditelan mulut Batara Kala. Bagaimana aku bisa berkuda sampai ke tempat ini? Bukankah itu padepokan Indrakila? Aku dapat melihat dengan jelas bubungan pondok-pondok para cantrik. Iya, aku juga bisa melihat jajaran pohon Dewa Daru di belakang padepokan. Apa sebenarnya yang membawaku berkuda sejauh ini? Endang Puspitasari? Memalukan sekali. Aku tidak boleh mengikuti arus perasaan yang akan membawaku ke tempat yang paling rendah. Tapi anehnya, aku tidak bisa melupakan putri Kakang Wiyasa itu. Matanya, bibirnya, wajahnya, dan rambutnya yang berkilauan seperti intan berlian. Janardana, apa kau tidak menyadari usiamu sudah cukup tua? Kalau tahu kau ingin punya istri, carilah perempuan yang sebaya denganmu. Mengapa kau justru tertarik pada putri sahabat karibmu sendiri? Empu Janardana sudah akan memutar kudanya. Ketika mendadak, seorang penunggang kuda menghampirinya. Penunggang kuda itu agak heran melihat Empu Janardana duduk di atas kudanya, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tuan Janardana. Oh, Rakai Hambulu? Iya. Rupanya aku tersesat jalan. Aku tidak bermaksud pergi ke Indrakila. Pasti di sana tadi, di persimpangan jalan tadi, seharusnya aku mengambil arah kiri. Tidak apa, Tuan. Tersesat ke padepokan Indrakila kan justru malah baik. Kalau Tuan ingin bertemu Bapak Resi Wiyasa, kebetulan sekali, beliau sedang istirahat. Sebenarnya aku masih mempunyai banyak keperluan yang lain. Tapi, baiklah. Soalnya sudah terlanjur sampai kemari. Bulan Purnama atau Purnama Sidi bersinar terang benderang. Cahayanya yang lembut syahdu menerangi hampir seluruh persada. Angin semilir bertiup dari arah lereng-lereng penanggungan yang tinggi. Angin itu bercampur kabut dingin. Resi Wiyasa menerima kehadiran Empu Janardana di ruangan Serambi Pondok. Mereka duduk ngobrol sambil makan serta minum minuman yang hangat. Aku juga sudah mendengar berita itu, Adi Janardana. Siapa lagi biang keladinya kalau bukan Mudra dan Kalpika? Sebenarnya warga Silabungu orang cukup baik dan ramah. Hanya dua orang itu saja yang seringkali membuat onar. Aku kenal Empu Karana, orang tua mereka. Suatu nanti, kalau ada kesempatan, aku akan mengajaknya bicara soal dua orang anak laki-lakinya yang mengal itu. Untungnya, perkelahian itu tidak berlarut-larut, Kakang Wiyasa. Semua karena kehadiran putrimu, Endang Puspitasari. Tapi, ya, kehadirannya itu memang terpaksa makan korban nyawa. Salah seorang pembunuh bayaran yang bernama Birawa langsung tewas pada saat berbenturan dengan putrimu itu. Sebenarnya, ilmu apa yang dipakainya, Kakang Wiyasa? Aku yakin bukanlah pangracut sukma. Memang bukan, Adi Janardana. Ilmu itu adalah warisan dari mendiang ibunya bocah-bocah. Kurang lebih sebulan yang lalu, aku sempat membimbing mereka. Maksudku, Puspitasari dan Kusuma Dewi menyerap ilmu tersebut. Namanya ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Belum pernah aku mendengar ilmu seperti itu. Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Ayo, Adi Janardana, diminum airnya, mumpung masih hangat. Iya. Terima kasih, Kakang. Berikutnya, Endang Kusuma Dewi muncul dari ruangan tengah. Gadis itu sudah berdandan sangat rapi. Rambutnya disanggul, wajahnya dipupur, dan bibirnya dipoles dengan kincu. Sementara pakaian yang dikenakannya juga sangat indah, serasi dengan warna kulitnya. Sambil menebarkan senyuman lebar, gadis putri Wiyasa itu duduk bersimpuh di samping ayahnya. Baik-baik saja. Wah, kau kelihatan cantik sekali malam ini, Kusuma Dewi. Paman, baru datang sudah merayu. Siapa yang merayu? Masa seorang paman merayu keponakannya sendiri? Itu bukan sebuah rayuan, Kusuma Dewi. Itu memang pengakuan yang tulus. Aku tahu watak pamanmu ini. Dia tidak begitu suka berbasa-basi. Kalau dia mengatakan kamu cantik, pastilah kamu benar-benar cantik. Masa putri biasa jelek, ya? Ibunya saja cantik rupawan, ayahnya tampan, masa anaknya buruk rupa? Kan tidak mungkin itu. Hah? Sudahlah, kau temani pamanmu ngobrol di sini, ya. Aku mau ke ruangan bilik sebentar. Oh ya, apa para cantrik sudah makan semuanya? Sudah ya, hanya beberapa yang belum. Soalnya masih harus menyelesaikan pekerjaannya mengurus ternak di kandang belakang. Ya. Nah, Adi Janardana, aku tinggal dulu ya. Oh iya ya, silakan Kakang. Setelah Resi Wiyasa beranjak pergi, mereka hanya berdua saja duduk di serambi depan, berhadap-hadapan. Suatu saat, Empu Janardana mengamati gadis remaja di depannya sambil menebarkan senyuman tipis. Darah Endang Kusuma Dewi serasa berdesir kencang. Mukanya menjadi merah. Tapi sesungguhnya, diam-diam, dalam hatinya, gadis itu merasa sangat senang. Bukan hanya senang. Dia merasakan suatu kebahagiaan yang tiada taranya. Sekali tidak mengira paman datang ke Indrakila. Sebenarnya aku tidak mempunyai rencana kemari. Lalu, kenapa bisa sampai kemari, paman? Apa yang membawa paman Janardana berkuda sampai sejauh ini? Mungkin aku merasa jenuh bekerja mengurus para cantrik di padepokan Antahpura. Semula, aku hanya berkuda saja tanpa tujuan. Tapi, sekarang sudah duduk bersama seorang gadis yang rupawan. Nah, merayu lagi kan? Menggoda lagi? Awas ya, nanti aku balas. Bagaimana kalau aku sering dolan kemari, Kusuma Dewi? Boleh kan? Paman mau sering dolan ke Indrakila? Aku senang sekali, paman. Tentu saja boleh. Ayah Resi pasti juga sangat senang kalau paman sering kemari. Semuanya akan senang. Barangkali para cantrik juga senang. Tapi yang paling senang tentu ini, Kusuma Dewi. Jangan marah ya, paman. Aku tidak bisa marah pada seorang gadis secantik dirimu, Kusuma Dewi. Kumbah, mana aku percaya omongan laki-laki. Kalau tidak percaya ya sudah. Apa sebaiknya aku pulang saja? Boleh, silakan. Asal aku yang mengantarkan ke Antahpura. Ada apa, paman? Ada yang dicari ya? Sejak sore tadi, aku tidak melihat Puspitasari. Oh, malam ini Yunda Puspitasari tidak boleh diganggu, paman. Loh, mengapa? Dia sedang ada acara khusus. Pokoknya, tidak boleh diganggu siapapun. Bahkan termasuk Ayah Resi. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di luar? Jalan-jalan kemana? Wah, aku letih sekali. Aku mau istirahat. Paman sayang tidak pada keponakan? Kusuma Dewi, kamu selalu begitu. Suka memojokkan orang. Ya sudah kalau tidak sayang. Kalau sayang, sudah seharusnya paman mau mengikuti ajakanku. Sebentar saja. Itu lihat paman, di lereng atas itu. Di bawah rimbunan daun-daun Dewa Daru. Pemandangannya indah sekali, paman. Apalagi malam ini kan bulan purnama. Ayo, paman. Nanti kalau ayahmu mencariku, bagaimana? Hanya sebentar kok, paman. Aku hanya ingin memperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat elok. Tidak ada di tempat lain. kecuali di Padepokan Indrakila. Di Antapura juga tidak ada. Paman tidak percaya? Percaya? Paman tidak ingin lihatnya. Baiklah, tapi sebentar ya. Mpu Janardana terpaksa menurun. Dia segera berdiri dan melangkah di belakang Endang Kusumadewi. Mereka menyusuri jalanan setapak di samping padepokan, kemudian naik ke lereng atas. Sementara itu, bulan purnama di langit nampak semakin cemerlang. Nah, lihat Paman, bukankah indah sekali pemandangan dari tempat ini? Lihat Paman, kabut tipis melayang-layang di atas pepohonan. Langit cerah dan bulan purnama menerangi seluruh padepokan. Coba lihat, pucuk-pucuk pohon Dewa Daru di kejauhan. Bukan main indahnya. Rasa-rasanya kita sudah berada di alam nirwana. Paman, kok Paman kelihatan gelisah? Ayo, lihat. Tuh, itu, lihat, di sebelah sana. Permukaan sungai berkelap seperti perak. Berkilat-kilat seperti berlian. Ayo, Paman, lihat. Tuh, di sebelah sini. Oh, Paman ini bagaimana? Diajak jalan-jalan, kok malah melamun terus? Apa yang Paman pikirkan? Kembang sore ya? Ya kan? Paman senang kan sama adik angkat Paman sendiri itu? Ya sudah, kalau begitu cepat saja pulang ke Antapura. Nanti akan ketemu sama kembang sore. Kalau di sini tidak ada kembang sore, yang ada Endang Kusumadewi. Pak Budi, ya. Gambar desain rumahnya sudah selesai, Pak. Silakan dicek. Wah, ini bagus sekali nih. Persis seperti rumah kakek saya, kokoh. Sengaja saya buat yang kokoh, Pak. Oh. Nah, saya pengen rumah ini bisa dipakai sampai anak cucu saya. Wah, kalau gitu Bapak harus pakai semen tiga roda. Loh, kenapa? Untuk urusan konstruksi, jangan ambil risiko, Pak. Oh ya? Dengan semen tiga roda, mudah pengerjaannya, suhu adukan rendah sehingga hasilnya tidak mudah retak. Oh. Menjadikan permukaan plesteran dan beton halus dan kedap air. Oh ya? Mempunyai kuat tekan yang tinggi, sehingga bangunan atau konstruksi menjadi tahan lama. Oke, saya pasti akan pakai semen tiga roda. Semen tiga roda, kokoh, terpercaya. Tersedia dalam kemasan 40 kg dan 50 kg. Produksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa TBK. Endang Kusumadewi kesal sekali karena Mpu Janardana sepertinya enggan diajak jalan-jalan. Memang sebenarnya tiada sedikit pun dia ingin berjalan-jalan bersama gadis itu. Hanya satu yang diinginkannya, bertemu dengan seorang gadis pemilik ilmu Rikma Sidi atau pukulan rembulan dingin. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-30 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung para pemain Ferry Fadli sebagai Mpu Janardana, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ai sebagai Endang Kusumadewi, Herman sebagai Raki Hambulu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita.